Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul kembali secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab Kifayatul Akhyar ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, dari kitab Kifayatul Akhyar yang masih membahas tentang bab ad-dhaman. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa'lam anna al-khilafa fi sihhati dhamanil majhuli jarin fi sihhatil bara'ati minal majhul wal khilafu mabniyun ala anna al bara'ata tamlikun aw isqatun in kunna tamlik wa huwa sahih fala tasihhul bara'atu minal majhul wa in kunna isqat sahhal ibra'u anil majhul وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو اكتاب شخص آخر ثم قال له اكتبتك فاجعلني في حل أي في حل ففعل وهو لا يدري ما اكتاب به فهل يبرأ فيه وجهان أحدهما نعم لأنه إسقاط وثاني لا لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضا بالمجهول. Ini kalimat Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala. Wa'lam ketahuilah anna al-khilafa. Jadi kemarin kan kita bahas tentang orang yang menjamin hutang seseorang tapi dia enggak tahu nilainya gitu. Apakah boleh atau tidak? Sebagaimana perkataan orang dhamintu laka syai'an mimma laka ala fulan. Dhamintu laka, saya jamin buat kamu, mimma laka ala fulan, setiap semua utang yang kamu punya dari fulan. Jadi kalau kamu utang sama fulan berapa aja, ada yang jamin gitu. Dia enggak tahu berapa yang dijamin, kan enggak sah tuh ya gitu. Tapi dalam kalimat dhamintu samana ma bi'tahu fulanan, dhamintu samana ma bi'tahu fulanan, saya menjamin nilai atau harga barang yang engkau jual kepada fulan gitu. Itu masih ada kemungkinan dibolehkan. Nah, al khilafu fi sihhati dhamani al majhul, kata Imam Taqiyuddin Alisni, perbedaan ulama fi sihhati dhamanil majhuli, tentang sah atau tidak sahnya dhamanul majhul, menjamin nilai yang tidak dia ketahui, jarin fi sihhatil bara'ati minal majhuli, itu perbedaannya sama terjadi pada masalah sihhatil bara'ah, sah atau tidak sah al bara'atu minal majhul, pembebasan hutang untuk nilai yang dia enggak tahu. Menjamin hutang dengan nilai yang dia tidak ketahui, Itu sama perbedaannya dengan masalah membebaskan hutang yang nilainya dia enggak tahu. Wal khilafu mabniyun ala anna al-bara'ah tamlikun aw isqan. Perbedaan itu terjadi ala anna al-bara'ah karena terjadi apa istilahnya makna yang bersayap anna al-bara'ah bahwasanya pembebasan hutang itu tamlikun aw isqat, apakah dia memberikan kepemilikan tamlik au isqat atau dia menggugurkan kewajiban. Saya piutang nih 50 saya punya 50 juta di Wawan. Wawan tuh punya utang 50 juta ke saya. Lalu satu waktu dia ngutang lagi sampai akhirnya saya enggak tahu berapa nilai utangnya Wawan kepada saya. Akhirnya saya abra'tuka 'ala ma 'alaika li gitu. Saya bebasin semua utangmu kepada saya. Nah, itu kan ibrah tuh al-barah, tapi dia enggak tahu, saya enggak tahu berapa yang dibebasin kan udah terlalu banyak atau mungkin lupa dan sebagainya. Apakah baroahnya sah atau tidak diperdebatkan, dan perdebatannya itu berlaku atau terjadi karena perbedaan makna daripada baroah. Apakah baroah pembebasan itu isqatun, pengguguran hak, di hak apa kewajibannya digugurin, atau dia adalah tamlik, memberikan kepemilikan 50 juta yang saya punya atau berapapun nilai yang saya punya itu, saya berikan kepemilikannya kepada Wawan sehingga Wawan gak perlu bayar lagi. Nah, itu maksudnya tamlik atau isqan. Jadi kita ulang bahwa sah atau tidak sahnya menjamin nilai yang tidak dia ketahui itu sama perbedaannya seperti membebaskan hutang yang dia gak tahu nilainya berapa. Dan perbedaan itu muncul karena perbedaan makna daripada al-baro'ah. Apakah baro'ah itu isqatun, pengguguran kewajiban dan sekaligus pengguguran hak dia, au tamlik, atau dia adalah tamlik. Apa tamlik? Tamlik itu apa namanya? Memberikan kepemilikan hutang yang dia bebankan itu. In kunna tamlikun, kalau kita katakan baro'ah membebaskan hutang itu adalah memberikan kepemilikan, tamlik, memberikan kepemilikan, wahuwa sahih, dan inilah pendapat makna yang sahih, makna yang benar daripada al-baro'ah, fala tasihul baro'atu minal majhul, maka tidak sah, tidak sah membebaskan hutang dengan pembebasan yang dia enggak tahu nilai berapa. Jadi kalau dia punya utang 50 juta, ente mau bebasin 30 jutanya apa 20, harus jelas gitu. Jadi kalau dia enggak jelas berapa yang dibebasin, ya enggak bisa. Kenapa? Karena pembebasan hutang itu memberikan kepemilikan. Yang namanya memberikan butuh keridhaan. Yang namanya ridho itu harus tahu berapa yang nilai yang diberikan gitu. Maka tidak sah memberikan kepemilikan dengan sesuatu yang dia enggak tahu berapa nilainya begitu. Ahlan syuzul kifli abrar. Itu fala tasihul bara'atu minal majhuli. Wa in kulna isqatun, tapi kalau kita katakan bahwa pembebasan hutang itu adalah isqat, menggugurkan kewajiban dia dan menggugurkan hak saya sebagai piutang. Sahal ibra'u, maka sah yang namanya pembebasan hutang itu sah anil majhuli, untuk sesuatu yang dia enggak tahu berapa nilainya. Karena membebaskan, karena pembebasan kan enggak perlu tahu berapa, yang penting dibebasin aja gitu. Dan kenapa terjadi perbedaan ini, wa tadhharu samratul khilaf, dan muncul atau nampak samrah buah, bukan buah, excess ya, excess dampak daripada perbedaan ini apa sih? Emang apa sih makai DB apa istilahnya? Mesti dibedain apa dia tamlik apa isqat? Terus bedanya kan sama-sama aja, sama-sama bahwa utangnya tuh jadi putih, jadi lunas begitu. Wa tadhharu samratul khilafi, akan nampak muncul perbedaan apa namanya, efek daripada perbedaan ini, fi malawita basyakun, yaitu kalau dalam masalah seseorang melakukan iktaba. Iktaba itu gibah. Ngomongin orang dengan keburukan atau memfitnah orang di belakangnya. Tsumma qala lahu, kemudian ketika di persidangan atau ketika di pertemuan dia mengatakan iktabtuka, saya kemarin ngomongin ente, saya bilang ente gini gini gini gini. Faj'alni fi halin, maka halalin dah gitu bahasa kita. Halalin buat saya dong. Kemarin saya ngomongin ente gini gini gini, halalin dong buat saya. Nah, fa fa'ala, kemudian dia bilang, ya udah enggak apa-apa, saya halalin tuh gitu. Itu yang kita sebut dengan istilah halal bihalal gitu. Fa fa'ala wa huwa la yadri maktaba bihi, kemudian dia apa namanya, dia kerjain itu. Wa huwa la yadri maktaba bihi fa hal yabra, begitu. Apakah fa fa'ala, kemudian dia kerjakan, fa huwa la yadri maktaba bihi fa hal yabra, apakah bebas dia dari tanggungan dosa sebab gibahnya tersebut. Fihi wajahani, di dalamnya ada dua pendapat. Naam, ahaduhuma, yang pertama, naam, bebas dia dari dosa. Li'annahu isqat, karena yang namanya ibro itu isqat, menggugurkan hak. Jadi hak saya sebagai orang yang digibahi saya turunkan, kewajiban dia sebagai orang yang, kewajiban artinya konsekuensi dia dapat dosa, saya juga gugurkan. Enggak perlu tahu berapa apa yang diomongin, enggak ada masalah. Jadi isqat, karena itu adalah pengguguran, jadi sah-sah saja. Wasani, yang kedua, la, tidak sah itu. Artinya tetap enggak harus ada tanggungan. Li'annal maqsuda, karena yang dimaksudkan daripada ibra itu adalah ridhahu, yaitu keridhaan orang yang digibahi, keridhaan orang yang diutangin, maksudnya begitu. Wala yumkinu ridha bil majhul, karena tidak mungkin juga kita meridhai sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi itu kenapa dhaman al majhul tidak sah, karena dhaman itu sama seperti ibra, dan ibra itu adalah tamlik. Karena ini tamlik, maka harus disyaratkan ridho, dan orang tidak mungkin ridho untuk sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Jadi tahu dulu baru kemudian ridho. Udahlah nggak apa-apa, ya gue kan dapat 50, yang gue bebasin 50, tapi kan gue tetap dapat 50, kan begitu istilahnya, begitu. Wallahu ta'ala alam, wa'alam ketahuilah, kata Imam Taqidin alisnya beliau lanjutkan, wa'alam ketahuilah, anna idza lam nusahhihi dhaman, anna idza lam nusahhihi, ah gitu, anna idza lam nusahhihi dhamanal majhuli, ketahuilah bahwa kita nih, pendapat kami, kalau memang kita tidak mensahihkan dhamanul majhul, kita tidak mensahihkan, mengabsahkan jaminan terhadap barang atau hutang yang dia tidak tahu nilainya. Faqala, kemudian seseorang mengatakan, damintu mimma laka ala fulanin min dirhamin ila ashrah. Gitu. Damintu, kemudian ada orang, kita kan udah pakem nih ya, udah sepakat bahwa dhamanul majhul tidak sah. Dhaman al majhul, menjamin sesuatu yang dia enggak tahu nilainya, itu enggak sah. Harus tahu nilainya berapa. Kalau dia enggak tahu apa namanya, enggak sah. Lalu kita sudah bilang enggak sah, bagaimana kalau ada orang mengatakan dhamintu mimma laka, saya jamin deh buat ente, ini jaminan ente ala fulanin, untuk kewajiban-kewajiban ente kepada fulan, untuk utang ente kepada fulan, min dirhamin, antara 1 dirham sampai 10 dirham. Wah, jadi enggak jelas nih jamin. Jaminnya maklum tapi ghair muhaddad. Ketahu di nilainya, tahu antara 1 sampai 10, cuman enggak dijelasin yang mana gitu. Fa fihi khilafun, dalam hal ini terjadi perdebatan, perbedaan. Wa sahihu, pendapat yang sahih, as-sihah, yaitu pendapat yang sahih ini, jaminan tersebut nih kayak gini nih sahih. Lintifa'il gharari bi dzikril qadari, bi dzikril qadri. Karena ada sebutan nilainya, maka ini membuat gorornya tidak ada. Karena membuat gorornya tidak ada, ya dengan zikir, dengan menyebutkan kadarnya, ya berarti tetap sah ini. Karena kan kalau majhul kan goror. Kan kita bilang ya bahwa kaidahnya Mana sih? Jaminan itu kan kewajiban terhadap tanggungan untuk tanggungan yang lain. Maka harus dengan sesuatu yang maklum syaratnya. Dan untuk sesuatu yang maklum sudah disebutkan, walaupun kadarnya antara 1 sampai 10. Tidak dipastikan, tapi kadar sudah disebutkan itu sudah menghilangkan ghararnya. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini, madza yalzamu, apa yang wajib bagi si penjamin? Apakah 1 apa 10 gitu. Nanti kalau datang waktunya ternyata yang punya utang enggak bisa bayar dan dia udah ngomong, gue jamin lo 1 sampai 10 gitu. Yang wajib tuh 1 apa 10 apa 5 apa berapa gitu. Fihi aujuhun, dalam masalah ini ada banyak pandangan ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini banyak pandangan ulama, ar-rajihu inda rafi'i, yang rajih menurut Imam Ar-Rafi'i asyrah, yaitu 10. Jadi karena sudah nyebut 1 sampai 10, maka yang wajib adalah yang paling maksimal gitu. Wal asahhu inda Nawawi, yang sahih menurut Imam Nawawi 9. Sembilan. Wah, enggak tahu nih kenapa 9. Ikhrajan li tarafain wal awal adkhalahuma wa tsani adkhala al awal faqat. Wa qila, dikatakan juga yalzamuhu samaniyah. Ini yalzamuhu samaniyah ini disebutkan dalam kitab Raudhatut Thalibin, wajib 8. 9 disebutkan dalam kitab Minhajul Thalibin. Jadi 10, 9 atau 8 itu ada dalam kitab Raudhatut Thalibin dan juga Minhajut Thalibin. Ya, intinya bahwa tidak boleh menjamin sesuatu yang dia enggak tahu. Minimal kalaupun dia enggak tahu, dia kasih nilai yang kira-kira antara 1 sampai 10 begitu untuk menghilangkan ghararnya. Gitu. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang ini semua, bahwa syarat yang namanya dhaman itu adalah ya'rifa dhaminul madmunulah, yang penjamin harus tahu apa yang dijaminin. Kemudian yang kedua, utangnya mustaqir atau minimal lazim. Yang ketiga, utangnya juga diketahui nilainya. Kalau sudah tahu semua ini, fa yushtaratu fi dhamani daini, maka disyaratkan untuk dhamanu daini, untuk menjamin hutang, kaunuhu, hutangnya haruslah sabitan laziman ma'luman. Sabit itu ya sudah diwajibkan, laziman sudah lazim, ma'luman dan diketahui nilainya. Kadza qalahu Ar-Rafi'i wan Nawawi, begitulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Wa ahmala rabi'an, akan tetapi Syekh atau Syekh Abi Syuja mengabaikan syarat yang keempat. Jadi menjamin ini berarti dhamanud duyun, karena kemarin kita singgung ada namanya ad-dhamanu min nafs atau al-kafalatu bin nafsi. Al-kafalatu bin nafsi itu beda lagi ntar gitu. Tapi dhamanud duyun itu 3 syaratnya. Sabitan laziman ma'luman wa ahmalur rabi'an, akan tetapi Syekh Abi Syuja mengabaikan syarat yang keempat. Dzakarahu Al-Ghazali, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ada syarat keempat. Wa huwa ayyakuna, yaitu syarat yang keempat itu penting. Ayyakuna qabilan qabilan li an yatabarra' al-insanu bihi ala ghairihi, li an yatabarra' al-insanu bihi ala ghairihi. Yaitu hutangnya itu haruslah hutang yang qabil, bisa di apa qabil tuh bisa li ayyatabarra, untuk didonasikan untuk mendonasikan seseorang bihi ala ghairi, kepada orang lain. Jadi utangnya tuh memang utang yang memang bisa dijadikan barang donasi bagi orang lain. Fa yakhruju, maka tidak bisa dijadikan jaminan. Haddal kisasi. Fayakhruju haddul kisasi. Ay fayukhriju haddal kisasi. Maka keluar dengan kaidah yang keempat ini, syarat yang keempat, haddal kisasi. Gitu. Saya jamin segala tanggungan apa yang ada di Wawan, utangnya termasuk kisosnya saya yang jamin. Kan nggak bisa. Jadi Wawan punya kewajiban kisos, misalnya potong tangannya, kisos potong tangan atau potong kaki atau apapun lah itu untuk kisos hata nyawanya, itu kan tanggungan si Wawan yang tidak mungkin didonasikan kepada penjaminnya begitu. Karena nggak bisa had al-hudud itu dialihkan kewajibannya, nggak bisa kepada orang lain. Maka syarat yang keempat ini menjadi penting, hutangnya itu haruslah hutang kewajiban yang memang bisa didonasikan. Artinya orang bisa berdonasi untuk dia atas itu. Sedangkan kisos kan nggak bisa. Ya udahlah, saya aja yang dikisos, kan nggak bisa. Fayakhruju haddul kisosi wa haddul qadhafi, begitu juga had qadhaf. Had qadhaf itu cambuk 80 kali. Had al qadhaf. Wanahwihima, dan juga sejak qadhaf itu kan menuduh orang berzina gitu. Wanahwihima, dan juga sejenis had itu. Ya haddul qadhaf, haddu syurbil khamr, kemudian yang sifatnya cambuk dan memang tidak bisa diwakilkan, itu adalah tanggungan atau kewajiban yang tidak bisa dijamin gitu. Kenapa enggak bisa dijamin? Ya, karena memang tidak mungkin didonasikan hukuman tersebut. Wallahu alam. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh, yasi wa yasihu dhamanu duyun, sah itu jaminan terhadap hutang. A'ammu, itu lebih umum, min ayyakuna dainu nakdan au manfaatan. Jadi lebih umum daripada hutang sekedar hutang nakdan, hutang duit, au manfaatan atau utang jasa. Jadi duyun, kalimat dain itu lebih luas. Jadi dia untuk setiap tanggungan. Hatta kewajiban puasa yang tertunda itu juga disebutnya dain. Sedangkan qard itu khusus utang duit gitu. Nah, dhamanud duyun, jaminan hutang, itu berarti lebih umum. Artinya orang bisa menjamin orang lain terhadap hatta kewajiban-kewajiban yang sifatnya bukan cuman uang begitu ya, tapi juga bisa manfaat, tapi juga bisa hal-hal lain yang memang masuk dalam kategori dain, hutang. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu. Fayasihu dhamanul manafi'i tsabitati fi dhimmati, fayasihu, maka sah dhamanul manafi', menjamin al-manfaat, menjamin jasa as-sabita yang tetap, fi dhimmati, yang sudah tetap di tanggungan, seperti akad istisna. Akad istisna itu tailor misalnya, orang udah bayar duit buat bikin celana gitu kan, maka kewajiban si fulan ini bikin celana, tapi dia nggak bikin-bikin, lalu siapa yang jamin? Ada yang jamin, saya yang jamin lah, nanti kalau dia nggak bisa waktu ntar saya yang bikinin, kan begitu, itu dijamin, bisa. Kata yasihu dhamanul amwali, begitu juga sah dhamanul amwali, yaitu menjamin harta. Jadi manfaat itu bisa, harta juga bisa. Kadza jazama bihi Ar-Rafi'i. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i wan Nawawi dan juga Imam An-Nawawi. Wa idza shaha adh-dhamanu bi syartihi. Kalau dhamannya atau jaminannya sudah sah, bi syarti wa syurutihi, dengan segala syaratnya sudah terpenuhi, falil mustahiqi ma ayyutalibal asila wadh-dhamina. Maka orang yang punya, orang piutang, orang yang punya apa istilahnya, yang punya hak terhadap hutang tersebut, itu dia berhak ayyu taliba, untuk minta nagih al asil, orang yang punya utangnya benar, awi wadhaman, dan juga dia wadhamin, dan juga dia minta kepada yang jamin. Jadi ketika sudah ada yang jamin, saya punya 50 juta di Wawan. Wawan ngutang sama saya 50 juta. Wawan pakai jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya Pak RT. Maka saya nih yang punya hak terhadap 50 juta, boleh naginya ke Wawan, boleh nagih langsung ke Pak RT dominnya begitu. Falil mustahiq ay talibal asila wadh-dhamina. Ammal asil, sedangkan kenapa boleh minta langsung kepada orang yang punya utang? Fali anna daina baqin alaihi, karena utang memang baqin, itu tetap jadi tanggungan dia. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan li Abi Qatadah, kepada Abu Qatadah radhiyallahu an, hina wafadain al-mayyit, ketika dia ingin menunaikan hutangnya si mayyit, al-ana qad baridat jildatuh, sekarang nih udah dingin. Tadi kan masih panas nih kulitnya si mayit, sekarang kulitnya udah dingin gitu. Itu berarti bahwa hutangnya itu masih ada pada si mayit. Gitu. Jadi karena utang masih ada pada si orang yang utang, walaupun udah ada jaminan, orang yang punya hak boleh minta kepada si orang yang punya utang tersebut. Jadi tidak berarti kalau udah ada yang jamin, lu gak boleh minta sama gua dong. Gitu. Maksudnya ketika dia lapor ke pengadilan, lalu pengadilan manggilnya si orang yang punya hutang. Dia bilang, pengadilan gak boleh manggil saya karena saya sudah menunjuk penjamin saya gitu. Gak bisa. Ya tetap boleh karena hutang masih ada pada dia gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mimma iktasabnahu fi dhimamina. Ini doa dari Imam Taqiyuddin al-Isni. Sesungguhnya kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan seluruh apa yang kita hasilkan dalam tanggungan-tanggungan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbebas dari utang. Hidup berkecukupan. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad itu kan contoh paling baik ya tentang ekonomi. Dan beliau adalah lahir dari keluarga terhormat. Bani Hashim itu kan orang kaya gitu. Kita tuh keluarga sultan darah biru kan gitu. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup sederhana. Bebas daripada utang. Dan utang itu salah satu jalan untuk terus kita bermaksiat. Masya Allah. Maksudnya kan Nabi Muhammad dalam sebuah sabdanya mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sam wal maghrami wa min azabil qabri wa fitnatil mahyi wal mamat. Jadi Nabi Muhammad minta perlindungan kepada Allah dari utang. Dan minta perlindungan itu sejajar dengan azab kubur. Kan gitu. Minal ma'sami wal maghrami wa fitnatil mahya wal mamati wa azabil qabri. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbebas dari utang. Wa amma dhaminu. Sedangkan kalau kita minta langsung kepada dhamin penjaminnya, faliqauli syafi'il muznibin sallallahu alaihi wasallam, itu juga karena ada sabda dari Nabi Syafi', pemberi syafaat orang-orang berdosa. Kita nih berdosa nih, yang ngasih syafaat kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Az-za'imu gharimun. Za'im itu orang yang nanggung penjamin itu. Gharim, dia juga wajib bayar. Gharim itu kan gharim. Bayar, wajib bayar. Walana wajhun, dan kita punya satu pendapat. Kama zahabi Malik, sama seperti pendapatnya Imam Malik. Apa pendapatnya Imam Malik? Annahu la yutalibu ad-daminu. Annahu la yutalabu ad-daminu, tidak ditanggung, tidak diminta itu dhamin, penjamin tidak ditagih, illa ba'da ajzil madmuni anhu, kecuali setelah apa? Setelah yang ditanggung itu enggak mampu. Jadi diminta dulu yang punya utang, kalau dia enggak mampu baru yang penjamin. Walahu mutalabatu hadza bi ba'di daini wa dzaaka bi ba'dihi al-akhar. Dan kalau sudah begitu, si orang yang piutang boleh nagih setengah ke yang punya utang, setengah lagi kepada penjaminnya. Itu pandangan mazhab Imam Malik. Bagus juga ya. Minta ke utang yang punya utang dulu, kalau dia enggak mampu baru penjaminnya begitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut besok nih ya. Ini paragraf ini yang selanjutnya belum saya murojaah lagi. Jadi kalau saya baca sekarang jadi bingung. Insya Allah kita lanjut di pertemuan minggu depan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk terus mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para teman-teman sarjana muslim, dari para guru-guru kami, dewan guru, para ajengan, tokoh masyarakat, para kiai yang mengikuti atau menemukan kajian ini di YouTube, kemudian menemukan ada kesalahan, baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi, WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.